Bawang de uleku uperengi mau ni kinam pekasi lalang peni engka kita bajo rini piku engka ki macawa eso weni tuli uing ngerang aleta mataku taing kalingan idaeku dek duamu riatiku idik miro papojiku papura udaniku Samana muleja bukuna rupaku napaku asirina atiku ri angkana makun rai lainye pasele tau ripoji mudai kiri wetuku malak dema poji musalaika di tengah lala engkanaga buah paselena buat dikurai sarana atiku sajan renuna mutaro dae magiri wetuku malade mapoji musalaika ri tengah lala engkanaga buah paselena wet dipurai sarana atiku jani sajan renuna mutaro dae sajan renuna mutaro dae. Terima kasih. anu tematara kasih silang surang wala tomato aku takkan lupa tona laurialeku nataro aso girang melana nyawana temajelin sabar, witana kasih asih. kori janji pura laloe nasabah Tauri pasang teh mete. ada sapa nilainya topa dari wiri lagi ajak nanak to sirampe tau dipasang te tena pole pasang na teai matutana puranya melo mutea na bukeni wae mata puranya melo mutea na bukeni Silalona, ku baca nasura telah.